seperti yang lalu kala perdana, sendiri untuk melangkah di antara rayu berpadu. Tak peduli rupa wajah sayu, rasa bila terjadi kini. Walau berat yang terasa, ku tetap mandiri. Sepiku, indahnya sepi. Bila kan tiba masanya, diri ini pasti bersanding. Lupa wajah sayu. Sendiri, walau berat yang terasa, ku tetap mandiri. Sepiku, indahnya sepi. Bila ketiba masanya, diri ini pasti bersanding. Tak peduli rupa wajah sayang, rasa